Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini untuk memperdalam dan mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memulai hari kita dengan menjalankan segala titah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki ayat 98 surat Ali Imran juz ketiga yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Ayat ini berkaitan dengan ayat 97 yang sudah dibahas pada hari kemarin. Kaitannya adalah bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menceritakan tentang sikap-sikap yang ditampilkan oleh orang-orang ahli kitab sekaligus penghinaan yang disampaikan oleh Allah dalam bentuk pertanyaan sindiran terhadap sikap mereka untuk tidak mau menerima haji sebagai salah satu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan keterangan itu dalam redaksi qul, katakanlah. Jadi di sini Allah tidak menyampaikan secara langsung wahai ahli kitab, tapi Allah mengatakan katakanlah Muhammad, qul. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang kafir terhadap sikap penentangan mereka ini. Syekh Mutawalli Sya'lawi mengatakan bahwa ada perbedaan antara ayat yang dimulai dengan kul dengan ayat yang langsung saja kepada titik poinnya. Misalnya kul ya ahlal kitab itu berbeda dengan ya ahlal kitab. Perbedaannya adalah kalau kul ya ahlal kitab, katakanlah Muhammad kepada para ahli kitab, ini adalah sindiran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyampaikan secara langsung keterangannya, akan tetapi melalui perantara. Sama seperti kalau misalnya di sebuah ruangan terjadi keributan, maka orang pemilik rumah itu menarik seseorang dan menyampaikan katakan kepada orang yang ada di dalam ruangan itu untuk tidak ribut. Si pemilik rumah ini tidak langsung menyampaikan perintahnya agar orang di dalam ruangan tidak ribut, akan tetapi menjadikan orang lain sebagai perantara untuk menjaga kesopanan dan juga sekaligus menyindir agar orang di dalam ruangan itu tahu diri. Inilah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dengan menyindir orang-orang kafir agar mereka tahu diri terhadap untuk mentaati segala perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ahlal kitab, Allah di sini memakai redaksi ahlul kitab. Allah tidak mengatakan ahlul millah, ahli agama, atau Allah mengatakan ahlul Quran, akan tetapi mengkhususkan ahlul kitab. Maksudnya adalah bahwa kitab itu sendiri artinya tulisan yang tertulis. Ini untuk menunjukkan bahwa secara tidak langsung Allah sudah menyindir dengan sindiran yang pedas terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka tidak mau menuruti apa yang sudah tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Artinya mereka melakukan penyelewengan dan menentang segala apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keterangan-keterangannya yang terdapat di dalam Taurat dan Injil. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi ya ahlul kitab agar mereka tahu bahwa mereka sudah melakukan tindakan penyelewengan terhadap apa yang sudah tertulis secara benar di dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil. Oleh karena itu, ayat 98 ini sebenarnya merupakan sindiran yang keras kepada orang-orang ahli kitab dan juga sebagai salah satu keterangan bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka secara langsung, itu maknanya Allah Subhanahu wa taala sudah siap untuk menjatuhkan azab kepada mereka. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio sudah ada bersama kita para asatiz Ustaz Zainal Arifin dan juga Ustaz Aliansah. Silakan Ustaz. Iya, menarik sekali Ustaz. Perdana kalau saya lihat di sini pernyataan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi ketika Allah mengatakan ya ahlul kitab tampakul, kadang-kadang ada ayat yang lain mengatakan ya ahlul kitab tampakul, itu sebenarnya menunjukkan walaupun ahli kitab ini adalah sudah saatnya untuk dilaknat, tapi Allah masih menunjukkan rasa kasihnya. Allah masih mau berbicara dengan orang yang sebenarnya sudah tidak layak untuk diajak bicara. Itu kan suatu hal yang sangat hebat itu. Bagaimana Allah masih menunjukkan rasa simpati kepada orang yang sudah payah kondisinya. Kenapa? Karena Allah memiliki rasa kasih dan sayang kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, terutama ahlul kitab yang notabene-nya masih memiliki mata rantai kenabian yang mereka imani sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ketika dikatakan kul ya ahlul kitab, katakanlah Muhammad kepada ahli kitab, walaupun memang ini pedas, tapi sebenarnya Allah ingin supaya ahli kitab ini tidak tersinggung. Jadi notabene yang diinginkan Allah di sini adalah berimanlah ahli kitab. Karena apa? Kalau kita mempelajari Taurat dan Injil, perjanjian lama dan perjanjian baru, kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa Taurat dan Injil atau perjanjian lama lebih luasnya dari perjanjian baru itu bukanlah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, Nabi Isa, ataupun kepada Sulaiman, Daud, dan nabi-nabi lainnya. Tapi itu lebih adalah tulisan yang tulis oleh manusia, terutama perjanjian lama, yang menginginkan kemusyrikan dan kekufuran tersebar di muka bumi ini. Jadi kalau dia merenungi kitab suci yang mereka baca, pasti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan dari saya. Mungkin ada dari Ustaz Ardi? Iya, jadi subhanallah, ayat ini masih dapat kita saksikan kebenarannya, betapa kekufuran itu memang sangat diingkari oleh orang-orang ahlul kitab yang mungkin menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi di sini adalah kalangan Yahudi dan Nasrani. Karena sebenarnya lah sebelum kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat haji itu sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi mereka berupaya dengan semaksimal mungkin untuk meniadakannya dari perjanjian lama dan perjanjian baru yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal. Nah, mengapa itu mereka lakukan? Karena mereka tidak menginginkan adanya syariat yang tersebar di muka bumi ini lebih baik daripada syariat yang menurut mereka itu berasal daripada Nabi Isa dan Nabi Musa alaihi wassalam. Padahal syariat yang menurut mereka itu lebih baik daripada syariat Islam, pada hakikatnya sendiri bukanlah syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah Maha mengetahui, Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Jadi itu dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, baik itu sejak zaman Nabi Musa alaihi salam sampai kepada kufar Quraisy, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa upaya yang mereka lakukan dari kekufuran itu tadi. Padahal kan kita sama mengetahui bahwa Baitullah, Ka'bah al-Musharrafah itu adalah rumah Allah, dan itu bukan baru ada sejak lahir Rasulullah, tidak, tapi sudah ada berabad-abad sebelumnya. Tetapi mereka, khususnya orang kafir Quraisy ketika itu, musyrik Quraisy ketika itu, meletakkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah, dan itulah yang mereka jadikan sesembahan. Bahkan mereka melakukan kemusyrikan dan kekufuran di sekeliling Ka'bah dengan menyembelih binatang-binatang peliharaan mereka, bukan dengan menyebut nama Allah, tetapi dengan menyebut Lata dan Uzza. Bahkan lebih hina lagi, terkadang mereka menyebutkan nama orang-orang tua mereka ketika menyembelih itu. Inilah yang kemudian disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Dan selanjutnya, apa yang terjadi hari ini dari upaya orang-orang atau segelintir orang dari orientalis dan dari pemikir-pemikir Islam yang tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dengan memberikan pemahaman-pemahaman tentang haji yang sangat menyimpang dari ma qala Allah wa ma qala Rasul, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekufuran ketika jamaah haji itu melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Banyak sekali terlihat saat sekarang ini di mana jamaah haji itu atau kita yang melaksanakan ibadah haji itu sangat sulit membedakan ketika jamaah haji itu datang ke sana, kita sulit membedakan ini orang mau haji atau mau shopping gitu, atau mau jalan-jalan begitu. Karena apa? Karena memang tidak ada lagi ghirah diniyah di dalam dirinya, semangat untuk melaksanakan syariat itu, sehingga hanya datang ke sana dan ya untuk datang melihat ini Ka'bah, ini makam Ibrahim, ini Safa dan Marwah. Iya, jadi seakan-akan tur. Dan ini adalah bentuk daripada kekufuran itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika kita melaksanakan ibadah haji itu adalah beribadah dan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Iya. Menarik sekali apa yang penjelasan disampaikan oleh Ustadz Adi tentang lima takfuruna bi ayatillah, kenapa mereka itu sampai ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu orang Yahudi ataupun orang-orang yang tanpa sadar sudah kufur di dalam melakukan pelaksanaan ritual haji itu. Akan tetapi Syekh Mutawalli Sya'arawi menjelaskan bahwa salah satu sebab kenapa orang-orang ahli kitab itu mengingkari pelaksanaan ibadah haji ini ataupun tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah tampakkan pada mereka, itulah akibat karena ketika Islam itu datang, mereka sudah merasa mulai tidak aman dan kekuasaannya itu sudah mulai terganggu. Orang-orang yang selama ini memerintahkan, para pendeta yang memerintahkan rakyatnya untuk memberikan sesajen, untuk memberikan sesembahan kepada berhala, maka dengan kedatangan Islam maka sedikit demi sedikit ini dihapuskan, dan ini merupakan satu kerugian besar bagi mereka. Yang para rahib-rahib yang selama ini memberikan tebusan, ya meminta uang tebusan dosa, atas dosa, ya ada pembayaran terhadap ampunan yang diinginkan, maka dengan kedatangan Islam maka semua ini dihapuskan dan ini merupakan suatu kerugian material di sisi mereka. Oleh karena itulah inilah alasan utama mengapa mereka itu mengingkari keberadaan agama Islam, karena salah satunya sudah mengurangi kekuasaan mereka dan menyebabkan mereka rugi dari segi materialnya. Iya, saya lihat sedikit ini Ustaz Perdana, selain merasa tidak tentram dengan kedatangan Nabi Muhammad, sebenarnya rasial juga begitu terlihat sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kenapa? Karena permasalahan Nabi Muhammad ini itu keturunan Ismail, walaupun sama-sama saudara Nabi Ishak alaihissalam. Iya. Cuman karena Ismail itu adalah gundik, hasil dari gundik Siti Hajar yang bernama Siti Sarah yang bernama Hajar, jadi mereka mengatakan ini tidak layak untuk dijadikan nabi. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di Taurat itu sendiri, di Perjanjian Lama itu sendiri, bagaimana semua nabi itu cacat menurut Taurat. Nah, jadi sebenarnya rasial yang diangkat ini adalah rasial yang tidak masuk akal gitu, dan ini adalah sangat menyedihkan sekali di muka bumi ini masih ada orang membeda-bedakan seseorang hanya karena perbedaan kulit dan keturunan. Iya. Benar sekali apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Zainal Arifin tadi, bahwa bukan hanya sekedar ketentraman mereka yang terusik akibat kekuasaan mereka yang sudah semakin menyempit, akan tetapi juga karena permasalahan rasial, karena memang Nabi Muhammad SAW yang mereka harapkan berasal dari keturunan Bani Israel itu ternyata tidak, karena Nabi berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Kemudian ada hal lain yang dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwa orang-orang kafir Quraisy itu benar-benar menentang kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya ini satu hal yang menarik, kata Sya'rawi. Seandainya kalimat la ilaha illallah itu tidak punya makna dan konsekuensi, tentunya kalimat ini akan mudah saja diucapkan melalui bibir-bibir orang kafir Quraisy. Akan tetapi karena mereka tahu bahwa kalimat la ilaha illallah punya makna dan konsekuensi yang sangat besar yang akan mempengaruhi struktur kehidupan mereka, makanya mereka menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Tidak ada orang-orang kafir yang berani untuk mengucapkannya kecuali kalau memang mereka benar-benar ingin memeluk agama Islam secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka kita sebagai muslim ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, janganlah hanya sekedar keluar dari mulut tanpa ada sesuatu yang tertanam di dalam jiwa kita, tanpa ada pemahaman yang baik terhadap kalimat la ilaha illallah ini. Karena kalau ini kita ucapkan, maka kita ternyata tidak lebih baik daripada orang-orang kafir yang mereka ternyata mengerti makna la ilaha illallah tapi ternyata tidak berani mengucapkannya. Sedangkan kita berani mengucapkan tapi ternyata kita tidak pernah mengerti apa makna la ilaha illallah ini. Kalau saya tambah sedikit Ustaz, perdana masalah keamanan yang tadi disebutkan bahwa kaum kafir Quraisy itu merasa tidak aman dengan datangnya Nabi Muhammad. Ini suatu catatan yang begitu penting, bahwa sebenarnya tidak boleh atas dasar demi keamanan semua kemaksiatan dan pelanggaran diperbolehkan di muka bumi ini. Jadi jangan, udahlah, yang penting damai kita, udahlah, yang baik-baik itu gak usah sebutkan, nanti akhirnya rusuh dunia ini. Jangan, tetap diperlukan keamanan, tapi kemaksiatan juga harus dimusnahkan gitu. Jangan sampai dengan alasan Nabi Muhammad nih taunya merusak yang sudah, tatanan yang sudah ada. Udah bagus-bagus, kaum kafir Quraisy menyembah berhala, datang dia merusak pula tatanan dan aturan main. Saya rasa itu salah. Di dalam sebuah ayat lain Allah Subhanahu wa taala ada menjelaskan bahwa Ibrahim itu adalah seorang yang hanif. Hanif itu maksudnya di situ adalah bengkok. Bengkok karena Nabi Ibrahim berada di antara orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi ajaran-ajaran lurus yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim di dalam pandangan masyarakat itu tampak bengkok. Akan tapi sebenarnya itulah ajaran yang terbaik dan itulah yang membawa kepada kemaslahatan dan ketenteraman kehidupan manusia. Iya. Mungkin saya ingin menambahkan Ustaz sedikit masalah apa yang disampaikan Ustaz Zainal tadi. Saya melihat ada sekarang ini permasalahan yang cukup menakutkan kalau kita katakan demikian kepada masyarakat Islam, yang sekalipun mereka sudah melaksanakan ibadah haji dan sudah melihat ayatullah di sana, ada perasaan ketika dia sudah melaksanakan ibadah haji itu seakan-akan dosa yang dia lakukan selama ini sudah terhapus, sehingga sekarang buka lembaran baru dan buat dosa yang lebih banyak lagi gitu. Ini kan bisa dikatakan adalah satu pemahaman kekufuran yang lebih dahsyat lagi, bahkan mungkin lebih bahaya lagi daripada tidak mengucapkan la ilaha illallah itu tadi. Karena sebenarnya lah orang yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang munafik, bukan orang-orang kafir. Karena kalau orang munafik itu dia musuh dalam selimut dan menggunting dalam lipatan. Kalau orang kafir jelas perbedaannya dengan kita. Jadi nifak inilah yang kita sangat takuti tersebar di dalam masyarakat Islam, sehingga bukan hanya merusak tatanan dari kehidupan keberagamaan itu sendiri, tetapi dia akan tidak ada musuh yang abadi sama dia dan tidak ada kawan teman yang abadi sejati. Teman sejati bagi dia, karena semuanya adalah untuk kepentingan. Dan saya mengira bahwa apa yang terjadi pada bangsa Quraisy di zaman jahiliyah dahulu itu adalah gambaran yang mungkin sejarahnya akan berulang, terjadi juga pada saat sekarang ini. Dimana kalau saya melihat sekarang Ustaz, di sekeliling dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sudah bangunan-bangunan semuanya. Bahkan suara azan itu sendiri terasa agak tertahan dia dengan ada bangunan-bangunan itu. Ya, khususnya di Masjid Nabawi misalnya, ketika kita berada di daerah belakang, dan itu daerah belakang Masjid Nabawi, ya itu terasa sekali betapa suara azan itu sangat tertahan dengan banyaknya bangunan-bangunan pencakar langit yang berada di belakang itu. Dan mungkin ini adalah bahagian daripada betapa menunjukkan manusia itu sudah sampai kepada tingkat hubbud dunia wa karahiyatul maut itu tadi, sekalipun mereka berada di tanah suci. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah. Dalam sekali kajian kita pada kesempatan berbahagia ini, sebagai inti pembicaraan kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap menyaksikan segala apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, tanda-tanda kekuasaan Allah itu haruslah kita jadikan sebagai salah satu usaha untuk menyadarkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita. Para jemaah haji yang baru pulang dari melaksanakan ibadah haji telah banyak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu, maka hendaklah ini dijadikan sebagai salah satu usaha untuk kembali merenovasi diri, kembali untuk menyadarkan diri untuk berbuat yang terbaik. Dan kemudian kejadian-kejadian baru-baru ini tentang kilatan cahaya pada waktu subuh itu hanyalah salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita lebih banyak beristighfar, lebih banyak mengingat Allah, bukan malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penutup kajian kita pada kesempatan berbahagia ini. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ardiansah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.